Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umurid dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad ibni Abdullah, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah wa ba'du. Rabbana 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana ya rabbal alamin. Allahumma ya mu'allim Adam 'allimna wa ya mufahhim Sulaiman fahhimna. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ikhwatal iman, a'azzani Allah wa iyyakum. Insyaallah malam hari ini kita lanjutkan kembali kajian kitab Nuril Yaqin fi sirati sayyidil mursalin, yang mana kita akan masuk ke pembahasan selanjutnya yaitu ar-radha, tentang ya persusuan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tafadhal Iqra Mas Fitra. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Qala al-mu'allifu Asy-Syaikh Muhammadul Khudri bik rahimahullahu taala ar-radha'u wa kana min adatil arabi an yaltamisul maradi'a limawalidihim fil bawadi liyakuna an jabalil waladi wa kanu yaqulun innal murabba fil muduni yakunu qalila dhihni fatirul azimati faja'at niswatu min bani sa'd ibn bakrin yatlubna atfalan yardu'nahum. Iya, yardu'nahum. Ar-radha. Ya, selanjutnya kita akan membahas tentang ar-radha, yaitu persusuan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan di sini wa kana min 'adatil arabi an yaltamisul maradi 'ali mawalidihim fil bawadi liyakuna anjabalil waladi. Di antara tradisi atau kebiasaan orang-orang Arab adalah mereka mencari ya orang-orang yang mau menyusui anak-anak mereka, yang mana orang-orang ini adalah orang-orang bawadi, orang-orang badiah, orang-orang pedalaman. Ya, apa alasannya? Liyakuna anjabalil waladi, supaya anak tadi itu tumbuh dengan baik, ya. Di sini ada hikmah ikhwatal iman, kenapa orang-orang Arab itu selalu mencari wanita-wanita yang menyusui anak-anak mereka. Dan wanita-wanita ini tentunya adalah wanita yang berasal dari badiah, dari pedalaman atau orang-orang badui. Ya. Kenapa? Pertama, alasannya itu adalah ibtiadan an amradil mudun, ya. Supaya anak mereka itu terjauh dari penyakit-penyakit kota. Jadi, ketika anak mereka tumbuh disusui oleh orang-orang pedalaman, maka mereka punya harapan dengan hal itu anak-anak mereka dijauhkan dari penyakit-penyakit kota. Kemudian juga ragbatan fi taqwiyati abnaihim. Ya, mereka ingin anak mereka itu tumbuh dengan kuat, ya, tumbuh kuat, tidak lemah. Ya, tidak lemah. Makanya di sini dikatakan wa kanu yaqulun, mereka mengatakan innal murabba fil mudun, ya, anak yang tumbuh di kota yakunu kalila zihni, maka biasanya menjadi kalila zihni, yaitu dha'ifa zihni, lemah akalnya. Fatiral azimah, ya lemah azimahnya, ya lemah keinginannya, lemah tekadnya. Nah, makanya dengan menyusuinya ke orang-orang pedalaman, dibawa ke pedalaman maksudnya, mereka berharap itu bisa menguatkan anak-anak mereka, baik dari segi fisik maupun dari segi mental. Yaitu alasan kenapa orang-orang Arab itu biasanya mencari wanita-wanita yang mau menyusui anak-anak mereka. Juga ya di antara alasan mereka ya menyerahkan anak-anak mereka kepada wanita-wanita badui yang mau menyusui mereka, anak-anaknya itu adalah ta'widan wa tarbiyatan lahum 'alal i'timad 'alan nafsi mundu sigar. Ya, untuk membiasakan, untuk mendidik anak mereka supaya bisa mandiri dari semenjak kecil. Itu alasannya. Jadi udah dipisah dari ibunya, dibawa oleh ibu susuannya ke pedalaman. Agar apa? Agar mereka bisa tumbuh mandiri dari semenjak kecil. Ya, oleh karena itu bukan masalah tega enggak tega di sini, tapi demi kemaslahatan anak itu sendiri, ya. Makanya enggak salah kalau ada orang tua juga memondokkan anaknya dari kecil demi kemaslahatan anaknya, karena dia merasa di tempatnya atau di rumahnya itu bi'ahnya, lingkungannya enggak bagus gitu kan. Nah, anaknya takutnya tumbuh menjadi anak yang tidak diharapkan karena pergaulan yang ada di situ, kemudian dan dimasukkan ke pesantren dari semenjak kecil, itu enggak masalah. Ya, karena ini juga dilihat dari tradisi orang Arab. Mereka menyerahkan anak-anaknya dari semenjak kecil ke orang-orang Badui yang menjadi ibu persusuannya, dengan tujuan apa? Agar anak itu bisa mandiri dari semenjak kecil. Ya. Juga di antara alasannya adalah takwiman li alsinatihim minal lahan. Ya, supaya lisan anak ini tidak ada lahan, tidak ada kesalahan dalam bahasa Arab. Karena biasanya bahasanya orang-orang Arab Badui itu masih murni. Berbeda dengan Arab yang ada di kota, ya. Biasanya itu bahasanya tercampur, ya, rusak. Makanya anak-anak yang tumbuh di Badui itu bahasanya lebih kuat, lebih lurus dan lebih benar. Nah, itu beberapa alasan kenapa orang-orang Arab itu punya tradisi menyusukan anak mereka kepada wanita-wanita Badui. Itu tadi kenapa? Pertama, karena untuk menjauhkan anak-anak mereka dari penyakit kota. Kemudian mereka berharap anaknya tumbuh dengan kuat, baik dari segi mental maupun dari segi fisik. Juga untuk membiasakan anak mereka agar bisa mandiri dari semenjak kecil. Dan untuk meluruskan atau menjaga lisan anak mereka agar tidak salah berbahasa Arab. Ya, ini kenapa orang-orang Arab, ya, gemar mencari wanita yang menyusui anak-anak mereka dari kalangan Badiah, dari kalangan orang-orang Badui atau pedalaman. Kemudian di sini disebutkan fajat nismatun min bani Sa'din, ya, min bani Sa'd bin Bakrin yatlubna atfalan yardanahum. Maka datanglah, ya, wanita-wanita dari bani Sa'd bin Bakar yatlubna atfalan, mereka mencari anak-anak kecil yang bisa mereka susui. Jadi di antara mata pencarian, ya, mata pencarian wanita-wanita dari bani Sa'd ini adalah, ya, mereka menjual jasa sebagai ibu yang menyusui. Makanya mereka mencari anak-anak yang siapa yang bisa disusui oleh mereka, kemudian nanti jasanya dibayar. Ya, dibayar. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, disusui oleh nanti Halimah bintu Abi Zu'aib As-Sa'diyah. Lanjut. Fakana Radi'ul Mahmudu min nasibi Halimah binti Abi Zu'aib As-Sa'diyah. Wasmu zaujiha Abu Kabsyah. Nah, fakana Radi'ul Mahmud. Radi' itu bermakna, ya, yang disusui, maksudnya siapa? Nabi. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, menjadi bagiannya siapa? Halimah bintu Abi Zu'aib As-Sa'diyah. Atau Nabi sallallahu alaihi wasallam disusui oleh Halimah bintu Abi Zu'aib As-Sa'diyah dari Bani Sa'ad tadi. Ya, dari Bani Sa'ad. Ya, kalau kita perhatikan, maka ada wanita yang menyusui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ada 8 wanita. Pertama ibunya sendiri Aminah, kemudian Suwaibah, kemudian Khawlah, kemudian Ummu Aiman, kemudian ini, ya, Halimah bintu Abi Zu'aib As-Sa'diyah, dan ada 3 wanita lainnya. Jadi ada 8 orang yang pernah menyusui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ismu zaujiha Abu Kabsyah, dan nama suami Halimah ini adalah Abu Kabsyah. Ya, Abu Kabsyah itu nama suaminya Halimah As-Sa'diyah. Terus, wa huwa ladzi kanat quraisyun tansabu lahu rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina ma yuridunal istiza'a bihi fayaqulun hadza ibnu abi kabsyati yukallamu minas sama'i. Baik. Wa hadzal ladzi kanat quraisyun tansibu lahu ar-rasul hina ma yuridunal istihza' bihi. Jadi orang-orang Quraisy ketika ingin menghina atau mencela Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka menisbatkan Nabi kepada Abu Kabsyah ini. Maka mereka mengatakan hadza ibnu Abi Kabsyah, katanya ini anaknya ibnu Abi Kabsyah, maksudnya dari segi persusuan. Karena ibnu Abi Kabsyah ini siapa? Orang yang nasabnya, ya, yang nasabnya tidak semulia nasab orang Quraisy gitu kan. Kemudian juga dia adalah orang Badiah, orang pedalaman, maka mereka menjadikannya sebagai bahan olok-olokan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena enggak bisa mereka mencela nasab Nabi yang benar, ya. Abdullah, kemudian siapa? Abdul Muttalib dan seterusnya, itu adalah nasab-nasab Quraisy yang mulia. Mereka enggak bisa mencela itu. Akhirnya mereka menisbatkan Nabi kepada bapak persusuannya, ya, untuk mencela Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka mengatakan hadza ibnu Abi Kabsyah yukallamu minas sama, ini putranya Abu Kabsyah, katanya dia dapat wahyu dari langit. Nah, jadi dia mencela Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan menisbatkannya kepada Abu Kabsyah. Karena tadi Abu Kabsyah itu nasabnya tidak semulia Quraisy. Ya, mereka tidak bisa mencela Nabi dengan menisbatkannya kepada Quraisy, karena Quraisy itu adalah asyraful Arab. Ya, Arab yang paling mulia. Akhirnya mereka menisbatkannya kepada Abu Kabsyah ini, suaminya Halimah bintu Abi Dzuaib As-Sa'diyah. Terus wadurrat al-barakatu ala ahli dzakal baiti ladzina ardu'uhu muddata wujudihi bainahum wa kanat tarbu an arba'i sanawatin. Wadurrat al-barakatu ala ahli dzakal bait, ya, maka semenjak Nabi sallallahu alaihi wasallam tinggal dan disusui oleh Halimah As-Sa'diyah, keberkahan terus ya memenuhi keluarga tersebut. Maksudnya keluarganya siapa? Abu Kabsyah dan Halimah As-Sa'diyah. Ya, karena Nabi ada di tengah-tengah mereka, maka keluarga mereka penuh dengan keberkahan, tidak pernah kekurangan sedikit pun. Ya, rezeki selalu mengalir kepada mereka. Ya. Muddata wujudihi bainahum, selama Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di tengah-tengah mereka. Artinya selama Nabi sallallahu alaihi wasallam tinggal di rumahnya Halimah, ya, di Bani Sa'ad, maka keluarganya Halimah dan Abu Kabsyah ini adalah keluarga yang selalu mendapat curahan berkah, ya. Artinya rezeki dilapangkan, mereka enggak pernah kesulitan, bahkan disebutkan, ya, orang-orang tetangga-tetangganya dan orang-orang yang ada di Bani Sa'ad itu kambing-kambing mereka kurus, gitu kan? Kurus-kurus, tapi kambing-kambingnya Halimatus Sa'diyah dan suaminya Abu Kabsyah ini gemuk-gemuk. Mereka senantiasa bisa memerah susunya setiap hari diminum. Padahal tetangga-tetangganya, teman-temannya itu semua kambingnya kurus-kurus, gak bisa dapat merasakan susu kambing. Nah, karena ini menunjukkan betapa berkahnya kehadiran Nabi sallallahu alaihi wasallam di tengah-tengah mereka. Ya. Baik. Wa kana tarbu an arba'i sanawat. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tinggal, ya, di kediaman Halimah dan Abu Kabsyah ini selama 4 tahun. Ya, 4 tahun dia tinggal. Kemudian karena nanti terjadi hadis satu syakis sadar, ya, kejadian dibelahnya dada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu membuat takut Halimah dan suaminya Abu Kabsyah, akhirnya dikembalikan nanti ke sisi ibunya Aminah radhiyallahu Aminah, ya, sallallahu alaihi wasallam dikembalikan kepada sisi ibunya Aminah karena adanya hadis satu syakis sadar yang akan kita baca selanjutnya. Terus summa qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala hadisatu syaqqis sadri wa hasala lahu wa huwa bainahum hadisatun muhimmatun wa hiya syaqqus sadrihi wa ikhraju hadzi syaitani minhu fa ahdatsa dzalika 'inda Halimata khaufan faradathu ila ummihi wa hadatsatha qailatan bainama huwa wa ikhwatihi fi bahmi lana khalfa buyutina iz ata akhuhu ya'du faqala li wa li abihi dzaka akhi al-Quraisy dzaka akhi al-Quraisy qad akhadhahu rajulani alayhima thiyaban alayhima thiyabu bidin thiyabu bidin fa adja'ahu fa syaqqa batnahu fahuma yasutanihi. Naam, yasutanihi. Terus fakharajtu ana wa abuhu nahwahu fawajadnahu muntaqian launuhu tayyib. Kemudian kisah selanjutnya setelah tentang radha, ya, dan ini masih terjadi di kediaman Halimatus Sa'diyah, yaitu kisah syaqqus sadri, dibelahnya dada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan di sini wa hasala lahu wa huwa bainahum hadisatun muhimmatun. Terjadilah pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi berada di tengah-tengah keluarganya Abu Kabsyah atau keluarganya Halimah bintu Abi Dzuaib As-Sa'diyah, hadisatun muhimmatun, kejadian yang sangat penting, yaitu syaqqu sadrihi, dibelahnya dada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ikhraju hadzi syaitan minhu, kemudian dikeluarkan dari dada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa yang merupakan bagian dari syaitan, ya, penyakit-penyakit hati itu dikeluarkan dari dada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga Nabi itu orang yang maksum, orang yang maksum. Makanya di sini ada faedah hewan, al-ilmu wal wahyu, ilmu dan wahyu itu yahtaju ila qalbin safin, butuh kepada hati yang bersih, liyakuna mahallah, untuk menjadi tempatnya. Ya, makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dibelah dadanya, dibersihkan hatinya, ya, yang bagian-bagian syaitan dibuang dari hati Nabi sallallahu alaihi wasallam hingga Nabi menjadi orang yang maksum, karena ilmu dan wahyu itu butuh kepada hati yang bersih, hati yang jernih untuk menjadi wadahnya. Ya, untuk menjadi wadahnya. Fa ahdatsa dzalika inda Halimata khaufan. Ya, maka hal itu terjadi, maksudnya syaqqus sadr itu terjadi di mana? Di kediamannya Halimatus Sa'diyah. Khaufan, karena takut, ya, Halimatus Sa'diyah ini karena takut, maka dia mengembalikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada ibunya Aminah. Wa haddatsathu qa'ilatan, kemudian Halimah bercerita kepada bundanya Nabi sallallahu alaihi wasallam sambil berkata, "Bainama huwa wa ihwatuhu fi bahmin lana khalfa buyutina." Tatkala Muhammad bersama saudara-saudara sepersusuannya, maksudnya itu sedang mengembala hewan ternak bahmin itu, ya, namanya apa, ghanamun shagir, ya, sigar minal ghanam, kambing kecil, ya. Ya, sedang mengembala kambing-kambing kecil. Ya khalfa buyutina, di belakang rumah kami, iz ata'ahuhu ya'du faqala li wa li abih. Tiba-tiba saudaranya, maksudnya putranya Halimah, itu datang berlari sambil berteriak kepada ibu dan bapaknya. Ibu maksudnya siapa? Halimah, bapaknya maksudnya Abu Kabsyah. Jadi sambil berteriak mengadu kepada Halimah dan Abu Kabsyah, dzaka ahil Qurasi, itu saudaraku, maksudnya Muhammad yang dari suku Quraisy, qad akhadahu rajulani alaihima siyabu bidin, dia telah ditangkap oleh dua laki-laki yang mengenakan pakaian serba putih, ya. Kemudian fa'adja'ahu, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam dibaringkan oleh dua orang laki-laki tersebut, fasyaqqabatnahu, kemudian kedua orang tadi yang membelah perut Nabi, katanya membelah perut si Muhammad, fahuma yasutanihi, kemudian kedua orang tadi menjahitnya. Setelah dibelah, dibuang hazus syaitan, bagian syaitan dijahit kembali. Bahkan disebutkan dalam riwayat Imam Muslim, Anas bin Malik mengatakan, ya, kuntu ra'aitu athara zalikal mahid fi sadrih, kata Anas, aku pernah melihat bekas jahitan itu di dada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi masih ada bekas jahitan yang dilakukan oleh dua malaikat kepada Nabi ketika kecil itu, pas dewasa masih ada bekasnya dan dilihat oleh sahabat Anas sendiri, ya. Faharajatu ana wa abuhu nahwah, maka aku pun berlari, kata Halimah. Bapaknya Abu Kabsyah, bapak sepersusuannya maksudnya, pun berlari, ya, ke arahnya Muhammad. Fawajatnahu muntaki'an launuhu, maka kami pun melihat, mendapatinya wajahnya itu berseri-seri, ya, wajahnya bercahaya, ya, bercahaya setelah dibelah, dibuang hadus syaitan, maka wajah Nabi itu menjadi bercahaya, berseri-seri. Faltazamtuhu waltazamahu abuhu, maka aku pun memeluknya, bapaknya pun memeluk dia. Fakulnalah, maka kami katakan kepadanya, malaka ya bunayya, apa yang terjadi kepadamu wahai putraku? Faqala, maka Nabi bercerita, ja'ani rajulani alaihima siyabu bidin, telah datang kepadaku dua laki-laki yang berpakaian serba putih. Faqala ahaduhuma lisahibiha atau lisahibihi, salah seorang dari laki-laki itu berkata kepada temannya, ahwahwa, apakah ini orangnya? Qala na'am, ya, ini orangnya. Fa'akbala yatabadarani, maka mereka pun, ya, menangkapku. Fa'ajya'ani, kemudian membuat aku berbaring. Fasyakobatni, kemudian orang kedua orang tadi membelah perutku. Falta masafihi syai'an, lantas mereka mencari dalam dadanya Nabi sesuatu. Fa akhadahu, kemudian diambil, wa tarahahu, kemudian dibuang. Wala adri ma huwa, dan saya tidak tahu apa itu. Nah, kalau di atas kan disebutkan itu adalah bagian dari syaitan, ya, penyakit-penyakit hati dan yang lainnya itu dibuang dari diri Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga Nabi menjadi orang yang maksum. Makanya para ulama menyebutkan, ya, di antara faedah dari syakus sadar itu adalah ilmu dan wahyu tadi butuh kepada hati yang bersih untuk menjadi tempat dan wadahnya. Wallahu alam. Ya, ini ya masih apa, syakus sadar ini masih terjadi ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di kediaman siapa, Halimatus Sa'diyah. Setelah itu Nabi dikembalikan kepada ibunya Aminah karena Halimah takut, ya, takut, ya, atas kejadian tersebut. Terus wafatu Aminata wa kafalatu Abdul Muthalib wa wafatuhu wa kafalatu Abi Thalibin. Setelah kejadian tersebut kan tadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikembalikan kepada Aminah ibundanya. Ya, jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berumur 4 tahun itu kembali lagi ke pangkuan ibunya Aminah, ya, hingga usianya 6 tahun nanti ibunya meninggal. Setelah meninggal nanti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya dirawat oleh Ummu Aiman, kemudian dijamin ya penghidupannya oleh kakeknya itu Abdul Muthalib. Setelah kakeknya wafat maka kehidupannya dijamin oleh pamannya yaitu saudara bapaknya Abu Thalib, pamannya Abu Thalib. Terus summa inna ummahu akhadhathu minha wa tawajjahat bihi ila al-madinati li ziyarati akhwali abihi bani Adi ibn Najjar wa bainama hiya aidatun adraqatha maniyatuha fi tariqi famatat bil abwa'i fahadonathu ummu Aiman wa kafalahu jadduhu Abdul Muthalib. Ya, taib. Thumma inna ummahu akhadhathu minha. Kemudian ibunya maksudnya Aminah yang mengambil Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Halimah setelah kejadian syaqqus sadar. Ya, wa tawajjahat bihi ilal madinati li zarati ahwalihi abihi bani Adi ibn Najjar. Tak lama kemudian ya Aminah membawa Nabi sallallahu alaihi wasallam ke kota Madinah untuk menziarahi paman-paman maksudnya di sini akhwal abihi, ya, paman-paman atau paman-paman bapaknya tapi dari jalur ibu, ya, yaitu Bani Abdi Najjar. Kemarin sudah kita sebutkan itu adalah istrinya siapa, Hashim, yang dari Bani Najjar itu istrinya Hashim, ya. Makanya di sini ada paman-paman Abdullah yaitu bapaknya Nabi dari Bani Najjar itu yang ingin dikunjungi oleh Aminah dan membawa serta bersamanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa bainama hiya aidatun, tatkala dia kembali dari Madinah, adrakat hamaniyatuha fit tariq, kematian menjemput Aminah, ya, karena Aminah sakit di tengah perjalanan tersebut kemudian meninggal, ya, famatat bil abwa, meninggal di Abwa. Abwa itu kota yang ada di tengah Mekah dan Madinah tapi lebih dekat kepada Madinah, itu Abwa. Di situ Aminah meninggal, ya. Fahadhanathu Ummu Aiman, maka setelah meninggalnya Aminah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dirawat oleh Ummu Aiman, ya. Dirawat oleh Ummu Aiman, yaitu siapa Ummu Aiman ini? Ummu Aiman ini adalah amatu Abih, ya, budak dari bapaknya, ya, budak dari bapaknya, ya, amatu Abdullah, budaknya Abdullah itu Ummu Aiman Al-Habsyiyah, ya, dari Ethiopia. Kemudian wa kafalahu jadduhu Abdul Muthalib, dirawat oleh Ummu Aiman tapi penghidupannya dijamin oleh kakeknya Abdul Muthalib, ya. Jadi sepeninggal ibunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah dirawat oleh Ummu Aiman Al-Habsyiyah, ya, budak dari Abdullah, bapaknya Nabi. Akan tetapi rezeki penghidupan, ya, maksudnya makan, biaya hidupnya ditanggung oleh kakeknya yaitu Abdul Muthalib. Terus waraqqalahu riqatan lam tu'had lahu fi waladihi. Ya, jadi waraqqa lahu riqatan lam tu'hat lahu fi waladihi. Maksudnya di sini Abdul Muthalib menyayangi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan penuh kasih sayang, yang mana kasih sayang semacam itu tidak pernah ditunjukkan kepada putra-putranya. Jadi kasih sayang yang melebihi kasih sayangnya kepada putra-putranya sendiri, ya. Jadi dia Abdul Muthalib ini betul-betul sangat menyayangi cucunya. Ya. Terus lima kana yadhharu alaihi mimma yadullu ala anna lahu sya'nan 'aziman fil mustaqbali. Ya. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nampak dari dirinya kalau nabi ini akan menjadi orang besar di masa depan. Ya, bahkan disebutkan oleh Ibnu Hisham dalam tarikhnya, ya, Abdul Muthalib itu punya firasy. Firasy itu adalah kayak bantalan untuk duduk, ya. Yaitu bantalan untuk duduk itu fi zilil Ka'bah, ya, di sisi Ka'bah. Maka bakana banuhu yajlisuna haulah. Putra-putranya itu duduk di sekitar bantalan tersebut, di sekitar firasy tersebut. Hatta yahruja ilaihi, sampai Abdul Muthalib keluar dan duduk di situ. Artinya enggak ada yang berani duduk di atas bantalan tadi, di atas bantalan tempat duduknya Abdul Muthalib itu enggak ada yang berani duduk dari putra-putranya. Cuman satu yang berani duduk, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam duduk di situ. Paman-pamannya itu berusaha untuk menyingkirkan, jangan duduk di situ tempatnya Abdul Muthalib, karena mereka memuliakan Abdul Muthalib. Ya, ingin mengusir Nabi, tapi Abdul Muthalib mengatakan da'hu, biarkan. Da'hu, biarkan anakku ini, karena dia akan menjadi orang besar di masa depan, kata Abdul Muthalib. Ya, ini menunjukkan Abdul Muthalib itu ya betul-betul menyayangi Nabi dan percaya kalau Nabi Muhammad itu akan menjadi orang besar di masa depan. Terus walakin lam yalbas Abdul Muthalib antufiya ba'da samani sanawatin min umri Rasul sallallahu alaihi wasallam fakafalahu syaqiqu abihi Abu Thalibin fakana lahu rahiman wa alaihi buyuran. Ya, wa kana yukrimuhu ghayatul ikram. Abdul Muthalib benar-benar memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, betul-betul memuliakan cucunya. Ya, walakin lam yalbas Abdul Muthalib an tufiya ba'da thamani sanawat min umri Rasul. Tak lama kemudian, akan tetapi tak lama kemudian Abdul Muthalib meninggal. Ya, pada saat itu usia Nabi itu 8 tahun. Jadi 4 tahun di Halimatus Sa'diyah, ya, 4 tahun dia dirawat oleh siapa? Halimatus Sa'diyah, ibu persusuannya. Kemudian 2 tahun dia bersama ibunya, ibunya Aminah, ya. Aminah. Kemudian dirawat oleh Ummu Aiman dan dijamin penghidupannya oleh kakeknya Abdul Muthalib hingga usianya berapa? 8 tahun. Ya, 6 tahun ke 8 tahun berarti 2 tahun, ya. Setelah itu, setelah meninggalnya Abdul Muthalib, maka penghidupannya itu dijamin oleh Syaqiqu Abih. Ya, Syaqiqu Abih, saudara kandung bapaknya. Siapa? Abu Thalib. Ya, dijamin oleh saudara kandung bapaknya, maksudnya paman Nabi Abu Thalib. Fakana lahu rahiman wa alaihi guyura. Maka Abu Thalib ini sangat menyayangi keponakannya, sangat menyayangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan guyura, guyura itu artinya menunjukkan ya pembelaan, ya rasa cemburu hingga betul-betul membela Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi disakiti oleh orang-orang lain, maka Abu Thalib akan tampil menjadi tameng yang akan membela Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan betul-betul Abu Thalib itu menyayangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai keponakannya. Terus wa kana Abu Thalibin muqalan minal mali fabarakallahu lahu fi qalilihi wa kana Rasul sallallahu alaihi wasallam fi muddati kafalati ammihi masalal qanaati. Ya. Wa kana Abu Thalibin muqillan minal mali. Abu Thalib ini adalah orang miskin. Ya. Abu Thalib adalah orang miskin. Fabarakallahu lahu fi qalilihi. Tapi Allah memberkahi hartanya yang sedikit itu karena adanya Nabi di sisi Abu Thalib. Ya. Walaupun Abu Thalib miskin, kekurangan, tapi berkah. Ya. Harta yang dimiliki Abu Thalib itu berkah disebabkan adanya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di sisinya. Wa kana ar-rasul fi muddati kafalati ammihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama ya selama ditanggung ya biaya penghidupannya oleh pamannya, maka Nabi adalah masalul qanaah, sebagai perumpamaan atau sebagai ya maksudnya sebagai tauladan dalam masalah qanaah. Qanaah itu apa, hewan? Qanaah itu merasa cukup dengan yang ada. Jadi Nabi itu adalah masalul qanaah, ya perumpamaan atau contoh dalam masalah qanaah, dalam masalah merasa cukup dengan yang ada. Terus wal bu'da anis safasi filati yashtagilu bihal atfalu adatan. Dan juga Nabi SAW contoh ya tauladan tentang jauhnya dari hal-hal yang sifatnya safasib. Safasib itu kullu syai'in hakir wa radhi. Setiap hal yang hina, setiap hal yang tercela, maka Nabi SAW jauh dari hal tersebut ya. Allati yastagil bihal atfalu adatan, yang mana kadang-kadang anak-anak itu melakukan hal tersebut, jadi melakukan hal-hal yang sifatnya hakir, hina, tercela, tapi Nabi SAW jauh dari hal-hal semacam tersebut. Dari kecil maksudnya Nabi SAW sudah memiliki akhlak yang baik, dan Nabi terjaga dari hal-hal yang sifatnya hina dan tercela. Ya, yang biasanya itu dilakukan oleh anak-anak seusia beliau. Terus kama rawat dzalika Ummu Aimana hadinatuhu. Nah, sebagaimana hal itu diriwayatkan oleh Ummu Aiman hadinatuhu. Hadinatu itu apa? Orang yang merawatnya. Ya. Fakana idza aqbala waqtul aqli ja'al auladu yahtatifuna wa huwa qani'un bima sayusayyiruhu Allahu lahu. Fakana idza aqbala waqtul aqal, apabila tiba waktunya makan, maka anak-anaknya Abu Thalib itu berebutan. Ya, berebutan. Namun Nabi SAW maka sudah merasa cukup dengan apa yang Allah mudahkan untuknya. Jadi enggak ikut berebutan. Dia dapatnya segitu, dia sudah merasa cukup dan bersyukur. Makanya Nabi itu matsalul qanaah. Ya, contoh dalam masalah qanaah, merasa cukup dengan apa yang Allah rezekikan. Ya. Masya Allah, sungguh biasa akhlak Nabi SAW dari semenjak kecil. Terus as-safaru ila Syam. Walamma balagot sinnuhu alaihi salatu wassalam 12 sanatan arada ammuhu wa kafiluhu as-safaru bitijaratin ila Syam. Fasta'zama Rasulu sallallahu alaihi wasallam firaqahu. Faraqqalahu wa akhadahu ma'ahu. Wa hadhihi hiya rihlatul ula. Walam yamkuthu fiha illa qalilan. Tayyib. As-safaru ila Syam. Kemudian setelah kita membahas tentang kematian Aminah bundanya Nabi, kemudian kematian Abdul Muttalib kakeknya Nabi, kemudian bagaimana Nabi SAW selanjutnya dirawat atau dijamin kehidupannya oleh pamannya Abu Thalib dan dirawat oleh Ummu Aiman, ya, maka kita akan berbicara tentang safar ke negeri Syam. Ya, tatkala usia Nabi SAW 12 tahun, ya isnatai asyarata sanah, arada ammuhu wa kafiluhu as-safara bitijaratin ila Syam. Maka pamannya serta kafilahnya, ya, paman serta kafilahnya dan orang yang menjamin Nabi juga pamannya maksudnya Abu Thalib ingin safar, ya, untuk berdagang, ingin pergi berdagang berniaga ke negeri Syam. Fasta'zama Rasulu firaqahu, maka Rasulullah berat, ya, untuk berpisah dengan Abu Thalib. Nabi SAW sangat berat untuk berpisah dengan Abu Thalib. Faraqqalahu, maka Abu Thalib pun kasihan, ya, melihat Nabi yang begitu berat ditinggal oleh Abu Thalib. Faraqqalahu, maka Abu Thalib pun kasihan kepada Nabi. Wa akhadahu ma'ahu, lantas Abu Thalib pun mengajak Rasulullah SAW bersamanya ke Syam. Wa hadhihi hiya rihlatul ula, dan inilah ya rihlah yang pertama Nabi SAW, maksudnya pertama kali Nabi meninggalkan kota Mekah dan berpergian untuk berdagang ke negeri Syam itu adalah pada usianya 12 tahun ketika dia diajak oleh pamannya Abu Thalib. Ini rihlahnya Nabi yang pertama kali. Walam yamkutu fiha illa qalila. Nabi SAW tidak lama tinggal di Syam. Ya, tidak lama tinggal di Syam. Kenapa? Karena nanti akan disebutkan ya alasannya dan disebutkan bagaimana apa Buhaira atau Bahira itu memberikan saran agar Nabi cepat-cepat dibawa balik ke Mekah. Khawatir nanti orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani itu menyakiti Nabi karena Yahudi dan Nasrani itu banyak di negeri Syam. Makanya Bahira Ar-Rahib, ya pendeta Bahira itu menyarankan kepada pamannya agar Muhammad dibawa balik ke Mekah. Hingga Nabi itu enggak lama tinggal di Syam. Ya nanti insyaallah dibaca. Tapi baca dulu sampai akhir. Waqad asrafa ala rijalil qafilati wa hum biqurbi Busra Bahira ar-Rahibu fasa'alahum amma ra'ahu fi kutubihim al-muqaddasati min bi'sati nabi minal arabi fi hadha zamani faqalu innahu lam yadhhar lil an wa hadhihi al-ibarat kathiran makana yalhajju biha ahlul kitabi min yahudi wa nasoro qobla bi'sati rasuli sallallahu alaihi wasalam falamma ja'ahum ma'arofu kafaru bih falaknatullahi alal kafirin. Waqad asrafa ala rijalil qafilah wahum biqurbi Busra. Jadi orang-orang ya kafilahnya Abu Talib, ya kafilahnya Abu Talib yang sedang safar untuk berdagang ke negeri Syam itu disambut dan dijamu oleh Bahira Ar-Rahib yang mana itu berada di dekat dengan kota Busra. Ya, ketika mereka dekat dengan kota Busra, mereka disambut dan dijamu oleh seorang pendeta yang bernama Bahira. Ya, Bahira. Ya, yang kemudian nanti Bahira ini melihat dalam diri Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ada tanda-tanda kenabian. Ada tanda-tanda kenabian. Yang mana ya mereka mengatakan pohon bebatuan itu sujud ya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mereka tidak sujud kecuali kepada seorang nabi. Kemudian Bahira mengatakan saya melihat ada cincin kenabian dalam diri Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga nanti Bahira mensarankan kalau Muhammad segera dibawa balik ke kota Mekah. Karena khawatir nanti orang-orang Yahudi dan Nasrani menyakiti dia kalau tetap ke Syam, ya. Kemudian fasa'alahum amma ra'ahu fi kutubihim al-muqaddasah min bisin. Ya, setelah mendengar saran dari Bahira tadi, maka orang-orang Arab maksudnya orang pamannya Nabi Abu Thalib dengan orang-orang yang ada di kafilahnya bertanya kepada Bahira tentang tanda-tanda kenabian yang telah dia lihat di kitab-kitab mereka. Maksudnya di Taurat, di Injil gitu kan. Min bi'sati nabiyyin minal Arab fi hadzal zaman. Tentang akan diutusnya seorang nabi dari kalangan Arab pada zaman ini. Faqalu ya innahu lam yazhar lil an. Maka mereka menjawab pada saat ini belum nampak. Memang karena pada saat itu nabi belum diutus, ya. Wa hadhihi al-ibarah katsiran ma kana yalhiju biha ahlul kitab. Ya, ibarah ini maksudnya nabi ini belum muncul, nabi akhir belum muncul itu sering sekali digaungkan oleh ahlul kitab dari kalangan Yahudi dan Nasrani sebelum diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi setelah diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka apa? Kafir. Jadi maksudnya orang-orang Yahudi dan Nasrani sebelum diutusnya nabi itu mereka mengatakan akan diutus nabi terakhir. Ya mereka menggaungkan maksudnya akan diutus nabi terakhir. Nabi terakhir diutus nabi terakhir terus digaungkan. Mereka ingin mempercayai ya nabi tersebut. Ternyata nabi itu tidak dari kaum mereka, tidak dari golongan Yahudi dan Nasrani tapi dari kalangan Arab. Bahkan orang-orang Yahudi ini mengatakan kami akan memerangi kalian wahai orang-orang Arab bersama seorang nabi yang akan diutus. Nah, setelah diutusnya nabi dari kalangan Arab, mereka kafaru bih, mereka kafir. Padahal mereka tahu itu nabi terakhir tapi mereka kafir kepada nabi tersebut. Falaknatullah 'alal kafirin, maka laknat Allah terhadap orang-orang kafir. Maksudnya orang-orang yang tahu kalau dia adalah nabi terakhir kemudian karena tidak dari kalangan Yahudi atau Nasrani mereka kufuri, maka laknat Allah kepada orang-orang kafir ini. Ya. Ini tentang safar pertamanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Syam untuk berdagang. Kemudian ya ada saran dari seorang rahib yaitu Bahira tentang adanya ya tanda-tanda kenabian dalam diri Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya ke Harbul Fijar, itu perperangan yang pertama kali diikuti oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Pada pertemuan selanjutnya naktafi bihadzal qadar. Syukran ala husni istima'ikum, lakum minni jazilu syukri wa minallahi azimul ajar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.